Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wa man ihtada bihudah wa tabatharahu ila yawmiddin amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, para jemaah yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita begitu banyak nikmatnya. Dan di antara nikmat Allah Subhanahu wa taala, kita diberi nikmat sehat. Ini nikmat yang sangat mahal. Karena dengan sehat kita bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan sehat kita bisa hadir taklim seperti ini. Ya, kalau enggak sehat susah ya ke sini, ya kan. Makanya nikmat sehat harus kita apa? Syukuri. Banyak manusia lalai dari nikmat sehat ini, kecuali setelah dia ya sakit. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, nikmatani mahbunun fihima kathiru minan nas. Dua nikmat banyak di antara manusia yang tertipu, maksudnya tidak memanfaatkannya dengan sebaik-baiknya. As-sihhatu wal farah. Yang pertama adalah nikmat sehat. Yang kedua, nikmat waktu luang. Banyak manusia tidak memanfaatkan dua nikmat tersebut dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Lebih-lebih sekarang banyak sakit, banyak virus, lagi viral sekarang virus apa? Corona ya, yang muncul di Cina. Islam jauh-jauh hari sudah mengajarkan kepada kita bagaimana menangkal penyakit, menangkal virus, dan bagaimana kita mengobati kalau terjadi penyakit. Ya, Islam ini masya Allah komplit, sempurna. Al-yawma akmaltu lakum dinakum. Pada hari ini telah aku sempurnakan agama kalian, termasuk masalah kesehatan. Kalau kita baca ayat-ayat Quran, baca hadis-hadis Nabi, bahkan tentang masalah apa? Kesehatan, kedokteran. Sebelum orang-orang kafir, sebelum para dokter membahas masalah ini, Islam sudah menjelaskan secara detail. Ya, baik tindakan-tindakan, langkah-langkah preventif sebelum terjadi penyakit maupun setelah terjadi. Ya, sebagai faedah, Islam mengajarkan kepada kita beberapa hal yang kalau kita lakukan, ya, maka ini akan menjadi penangkal bagi kita, ya, tindakan preventif bagi kita sebelum terjadinya apa? Sakit atau virus. Di antaranya yang pertama adalah hendaknya bagi kita untuk menyibukkan diri kita dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, melaksanakan perintah-perintah-Nya dan menjauhi larangannya. Dan subhanallah, orang itu kalau ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, melaksanakan perintah-perintah syariat-syariat Allah Subhanahu wa taala, dia akan menemukan apa? Kesehatan. Ya. Orang misalkan pergi ke masjid, itu sehat, Pak. Walaupun itu bukan tujuan inti kita, ya. Ya, tapi dengan kita pergi ke masjid, jalan kaki, belum lagi gerakan-gerakan sholat, itu salah satu manfaatnya adalah sehat. Yang kedua, meninggalkan dosa-dosa. Ya, salah satu biang utama penyakit itu adalah maksiat dan dosa. Kalau kita perhatikan, ya, penyakit-penyakit yang ada itu rata-rata biang utamanya, penyebab utamanya adalah dosa. Salah satu kan, ya, seperti sekarang timbul virus yang viral sekarang ini karena dosa. Prediksi para ilmuwan adalah karena makanan-makanan yang tidak lazim, yang itu di dalam agama Islam memang dilarang. Makan babi, ular, ya, apalagi kelelawar, ya, tikus. Nah, ini dalam Islam sudah dilarang. Karena Islam ini adalah kasih sayang, menjaga kita dari hal-hal yang membahayakan. Ketika Islam melarang kita makan babi, makan binatang-binatang buas, makan binatang-binatang yang menjijikkan. Kenapa? Karena Islam sayang sama kita. Ya, Allah SWT tahu apa yang terbaik untuk kita dan apa yang berbahaya bagi kita. Kemudian yang ketiga, ya, hendaknya bagi kita untuk menjaga pola makan, ya, menjaga dengan makan makanan yang halal, bukan makan makanan yang haram. Kemudian juga tidak berlebihan, ya, tidak berlebihan tatkala makan. Allah Subhanahu wa taala menganjurkan hal itu. Wa kulu wasrabu, ya, wa la tusrifu. Makan, minum, tapi jangan apa? Berlebihan. Bahkan Nabi SAW mengatakan, cukup anak Adam itu makannya berapa? Ya, sepertiga untuk makannya, sepertiga untuk minumnya, sepertiga untuk nafasnya. Ya, jangan dipakai makan, minum semuanya, sampai enggak ada ruang untuk nafas. Sesek akhirnya. Ya, ini yang kemudian menjadikan apa? Banyak penyakit, yaitu banyak makan. Nah, sekarang kuliner di mana-mana, ya, grup-grup isinya makanan. Oh, habis makan di sini, sing di share panganane. Wis gak ngekei, iming-iming tok. Ya. Ini ayyul ikhwah wal akhwat rahimani wa rahimakumullah. Dalam Islam, Islam mengatur kita dalam masalah makanan, makan makanan yang halal, jauhi makanan-makanan yang haram. Kemudian makannya jangan apa? Berlebihan. Karena itu adalah sehat. Ya, sehat. Kemudian juga yang keempat adalah hendaknya bagi kita menjaga kebersihan. Kebersihan pakaian kita, kebersihan badan kita, kebersihan lingkungan kita. Ya. Karena Allah SWT mencintai kebersihan. Inna Allaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Allah itu mencintai orang-orang yang bertaubat dan mencintai orang-orang yang bersih, orang yang suci. Suci badannya, bersih badannya, bersih pakaiannya, bersih lingkungannya. Jadi Islam Masya Allah, ya, menganjurkan kepada kita untuk hidup bersih. Karena bersih itu, ya, sehat. Ya. Kemudian juga Islam juga menganjurkan kita untuk mengkonsumsi makanan-makanan yang itu bisa menjaga kekebalan tubuh kita. Ini bagus, seperti madu, seperti habatus sauda, ya, zaitun dan sebagainya, itu makanan-makanan yang bagus, ya, atau minuman-minuman yang bagus untuk menjaga kekebalan tubuh kita. Ya, baik, itu langkah-langkah sebelum terjadinya apa? Penyakit. Kalau sudah terjadi penyakit, kalau sudah sakit, Islam menganjurkan kepada kita untuk berobat. Dan kabar gembira dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa semua sakit sudah ada obatnya. Tinggal kadang ada yang sudah ditemukan, ada yang belum. Ya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ibadallah tadawwa. Fa inna Allah lam yunzil da'an illa anzala ma'ahu dawa. Wahai para hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala, berobatlah kalian. Kalau sakit, berobatlah. Itu anjuran dari Nabi. Sesungguhnya Allah SWT tidak menurunkan penyakit kecuali Allah turunkan juga obatnya. Jadi tidak perlu frustasi, tidak perlu putus asa ketika dia sakit. Hendaknya kita optimis, berdoa dan ikhtiar, ya, kepada Allah Subhanahu wa taala, kita tawakal agar Allah Subhanahu wa taala memberikan apa? Kesembuhan kepada kita. Ya, dan jangan lupa banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak berdoa karena yang menyembuhkan dari segala penyakit hanyalah Allah Subhanahu wa taala. kata Nabi Ibrahim, wa idza maridtu fahuwa yashfin. Kalau saya sakit, dialah, yaitu Allah Subhanahu wa taala yang menyembuhkanku. Para dokter itu hanya berusaha, ya. Makanya sehebat apapun dokternya, kalau udah waktunya mati, ya mati. Enggak ada yang bisa menangkis, ya, enggak ada yang bisa menyembuhkan, ya. Enggak ada yang bisa menghalangi. Karena keputusan hidup dan mati hanya di tangan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemarin sudah kita bahas tentang ya ayat ke-16 bagaimana Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia dan mengetahui ya apapun yang terlintas dalam benak manusia. Allah menciptakan dan Allah mengetahui. Makanya kemarin kita sampaikan, kalau ada yang mengaku menciptakan tapi dia enggak mengetahui, maka sebenarnya dia bukanlah pencipta. Kemudian Allah menegaskan bahwa kami lebih dekat kepada manusia dari urat nadi. Kemarin sudah kita sampaikan, kami di sini ada dua penafsiran. Penafsiran yang pertama maksudnya adalah malaikat, dilihat dari konteks ayat setelahnya. Ya. Penafsiran yang kedua maksudnya adalah dekat di sini Allah Subhanahu wa taala tapi dengan ilmunya. Bukan zat Allah Subhanahu wa taala menyatu nempel dengan hamba seperti paham wahdatul wujud. Baik. Kemudian kemarin juga kita sampaikan bahwa semua yang diucapkan oleh manusia itu akan dicatat oleh malaikat. Ya, oleh malaikat yang diberi tugas oleh Allah Subhanahu wa taala mencatat amal-amal hamba. Tapi kemarin juga sudah kita sampaikan, kita ingatkan bahwa Rokib dan Atid itu bukan nama malaikat. Itu bukan nama malaikat, itu sifat tentang malaikat tersebut. Bahwasanya sifat malaikat tersebut mengawasi, dan Atid yaitu selalu hadir, tidak mewakilkan kepada yang lain. Itu sifat ya. Jadi jangan dipahami ya seperti sebagian kalangan memahami, oh nama malaikatnya adalah Rokib dan Atid. Kita sering, ini orang Indonesia, kita sering menamai ya sifat-sifat dalam Al-Qur'an, misalkan kita anggap itu nama padahal itu sebenarnya bukan. Seperti misalkan burung ababil, toiron ababil. Sekedar contoh yang lain ya. Ababil itu artinya berbarengan, bareng-bareng. Jadi bukan nama burung. Nah, kalau kita kadang namanya itu burung yang dikirim oleh Allah Subhanahu wa taala kepada pasukan gajah, itu burungnya namanya apa? Burung ababil. Padahal itu sifat, yakni burung yang dikirim oleh Allah, sifatnya mereka bareng-barengan, rombongan, ya, dikirim oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga malaikat, Rokib dan Atid. Rokib artinya mengawasi, Atid artinya yang hadir. Bukan berarti itu nama malaikatnya, ya. Ini diingatkan oleh para ulama. Baik. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ja'at sakratul maut bil haqq, dzalika ma kunta minhu tahid. Dan telah datang sakratul maut dengan al haqq. Ya. Sakratul maut artinya ya kepedihan menjelang kematian. Ya, karena orang ketika akan mati itu akan merasakan apa? Sakit. Sebagaimana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau akan meninggal dunia, maka beliau mencelupkan ya tangannya ke air kemudian mengusap wajahnya lalu mengatakan la ilaha illallah innalil mauti sakarat. Ya, tidak ada sesembahan yang berhak diibadai kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sesungguhnya kematian itu memiliki sekarat. Ya, sekarat yakni kepedihan, kesakitan yang tiada tara. Baik, kata Nabi sallallahu kata Allah Subhanahu wa taala, telah datang sakaratul maut bil haq. Ya. Artinya bahwa kematian itu adalah sesuatu yang hak, benar adanya, pasti terjadi, tidak mungkin kita akan lari darinya, ya, tidak mungkin kita bisa lolos darinya, sehebat apapun kita, seperkasa apapun kita, sebanyak apapun duit kita, setinggi apapun jabatan kita, kita tidak akan bisa lepas dari kematian. Karena itu adalah suatu kepastian yang yakin. Sebagaimana Allah berfirman dalam surat Al-Hijr ayat 99, Allah mengatakan wa'bud rabbak hatta ya'tiyakal yakin. Beribadalah kepada Rabbmu sampai keyakinan datang kepadamu. Maksudnya yakin di situ kematian. Dengan kesepakatan para ulama. Bukan al-yakin maksudnya tingkatan tertentu ya. Ya. Seperti yang dipahami oleh sebagian kalangan, tingkatan tertentu kalau dia sampai pada tingkatan itu berarti ya gugur dari ibadah. Ini paham yang tidak benar. Ya, paham yang tidak benar. Ya. Bertentangan dengan kesepakatan para ulama. Para ulama dari kalangan sahabat tabi'in, mereka mengartikan yakin di sini maksudnya adalah al-maut, kematian. Karena kematian adalah sesuatu yang yakin, sesuatu yang pasti, tidak bisa ditawar-tawar lagi. Sebagaimana Allah berfirman juga dalam surat ya Al-Ali Imran ayat 185, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti mati. Ya, dzalika ma kunta minhu tahin. Itulah kematian yang kamu lari darinya. Ya, manusia lari dari kematian, pengen menghindar dari kematian. Makanya kalau ada musibah dia berusaha bagaimana menyelamatkan diri. Ya, kadang sampai lupa istri, anak, tetangga, yang penting bagaimana caranya dia selamat. Ya, tapi perlu kita renungkan. Walaupun kita bisa selamat dari ya bencana, walaupun kita bisa selamat dari kecelakaan, walaupun kadang kita bisa sembuh dari penyakit, yakinlah, kemanapun kita berlari dan kemanapun kita berlindung, kita tidak akan bisa selamat dari intaian kematian. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Al-Jum'ah ayat 8, Qul innal mautal ladhi tafirruna min fa'innahu mulakikum. Katakanlah, sesungguhnya kematian yang kalian semuanya lari darinya pasti akan mendatangi kalian. Summa turadduna ila alimil ghaibi wasyahadah fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Kemudian kalian akan dikembalikan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Lalu Allah akan membongkar ya apapun yang kalian kerjakan di dunia. Demikian juga dalam surat An-Nisa ayat 78, Allah mengatakan Aynama takunu yudrikumul maut walau kuntum fi burujim musyayyadah. Ada kematian pasti akan mendatangi kalian. Walaupun ya kalian berada di benteng yang kokoh. Ya, walaupun kita berlindung, walaupun kita menghindar, kita enggak akan bisa lolos dari kematian. Oleh karenanya, seorang muslim tidak takut dari kematian. Ya, dia berusaha bagaimana dia memanfaatkan nikmat hidup, nikmat sehat yang Allah berikan, tapi ya, dia tidak histeris, takut berlebihan terhadap kematian. Makanya ya sekarang walaupun banyak orang yang takut dari virus apa sekarang corona yang muncul di Cina, tapi sebagai seorang muslim ya kita tidak perlu untuk takut berlebihan. Takut yang ya berlebihan. Kenapa? Karena kita yakin ya bahwa Allah Subhanahu wa taala toh pasti akan mematikan kita. Kita berusaha semaksimal mungkin ya untuk menjaga kesehatan kita, ya memberikan kehidupan kepada kita, tapi kalau sudah waktunya memang mati, ya kita semuanya tidak akan bisa lolos dari kematian. Ya, sehingga tidak perlu panik atau takut yang terlalu berlebihan. Intinya ya kematian adalah suatu hal yang pasti yang datang menghampiri kita, tidak bisa ditawar-tawar lagi. Malaikat maut enggak bisa disogok ya, malaikat maut enggak bisa ditunda ya. Kalau Allah Subhanahu wa taala sudah memutuskan, maka ya datanglah kematian itu. Dan ini ma'asyiral muslimin, hendaknya selalu kita ingat ya, masalah akhirat, masalah kematian seperti ini, hendaknya selalu kita ingat. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, aksiru dzikrahati min ladzah, perbanyaklah oleh kalian mengingat penghancur kelezatan. Apa penghancur kelezatan itu? Kematian. Karena orang kalau sudah mati, terputus semua amalnya. Ya, terputus semua kesenangan-kesenangannya, jabatannya, ya, hartanya, anak-anaknya. Ya, tidak bermanfaat baginya. Yang bermanfaat adalah amal perbuatannya. Ya. Nah, dan ini perlu kita lakukan, karena orang yang mengingat kematian, maka dia akan mendapatkan banyak faedah. Faedah yang pertama, dia akan semangat dalam beribadah. Ya, kalau kita sadar bahwa kita ini nanti akan mati, maka kita akan bersemangat dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, yang kedua, kita akan segera bertobat. Enggak pakai nunda-nunda. Ya, nanti aja kalau udah tua. Ya, kematian tidak mengenal tua atau muda, miskin maupun kaya. Bahkan balita sekalipun kalau sudah waktunya mati ya mati. Betapa banyak ya anak bayi yang baru lahir, bahkan belum lahir sudah mati. Betapa banyak anak muda yang perkasa, yang masih sehat walafiat, ya, keluar dengan sepeda motornya, ya, pulang tinggal namanya. Jadi kita tidak boleh apa? Ya, tertipu. Yang ketiga, ya, orang yang senantiasa mengingat kematian, faedahnya adalah dia akan qanaah dengan dunia ini. Dia tidak tamak dengan dunia ini. Ya. Dia qanaah, syukur, ridha dengan rizki yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada dia. Karena dia sadar, ya, tidak ada manfaatnya menumpuk harta, ya, banyak-banyak kalau akhirnya hanya melalaikan dia dari akhirat. Ya. Baik. Kemudian bagaimana kita mengingat kematian? Tadi Rasulullah menganjurkan kita untuk mengingat kematian. Bagaimana cara kita mengingat kematian? Caranya pertama adalah dengan menghadiri majelis-majelis ta'lim. Ya, kajian-kajian yang bisa mengingatkan kita kepada akhirat, yang mengingatkan kita kepada kematian, yang mengingatkan kita untuk semangat beribadah, yang mengajarkan kepada kita untuk mempersiapkan bekal kita setelah nanti kita mati. Ya. Makanya hendaknya bagi kita untuk bersemangat ngaji ilmu agama. Karena kita ini sering lalai. Ya, kita sering lupa. Lagi bahas mati, masya Allah ingat. Kalau sudah selesai kajiannya, selali meneng. Ya. Yang kedua, dengan ziarah kubur. Kita menziarahi kubur. Rasulullah SAW pernah mengatakan, kuntu nahaitukum an ziaratil kubur fazuruha fa innaha tudzakkirukumul akhirah. Dulu saya melarang kalian dari ziarah kubur, sekarang ziarahlah, karena dengan ziarah kubur akan mengingatkan kalian ya kepada akhirat. Tapi ingat, ziarah kubur yang disyariatkan, yang betul-betul menumbuhkan, yang menjadikan kita ingat akhirat. Ya, ini penting karena banyak orang ziarah kubur cengengesan, hanya senda gurau. Makanya dulu para ulama ussalaf apabila ziarah kubur itu hening, Pak. Hening, ya. Bahkan banyak di antara mereka yang nangis. Utsman bin Affan ketika ziarah kubur nangis sejadi-jadinya sampai basah jenggotnya. Ya, karena merenung. Jadi ziarah kubur mereka itu betul-betul merenung. Sekarang saya mensolati jenazah, suatu saat saya yang bakalan disolati. Sekarang saya mengantar jenazah, memikul jenazah. Ya, suatu saat saya yang bakalan dipikul. Ya, sekarang saya menguburkan. Ya, suatu saat saya yang akan dikuburkan. Ya, kalau seorang ziarah kubur, tadabbur seperti itu, merenung seperti itu, maka akan mengingatkan dia kepada akhirat. Kemudian yang ketiga juga adalah dengan kita ya melihat orang-orang yang meninggal dunia, mengurus jenazah mereka. Ya, kalau ada yang meninggal dunia kita takziah, ya, kemudian kita melihatnya, syukur kalau kita bisa memandikannya, mengkafaninya. Ya. Itu salah satu faedahnya adalah mengingatkan kita kepada akhirat. Kita nanti juga akan seperti dia, meninggalkan kampung dunia ini. Ya. Di antara cara juga adalah membaca Al-Qur'an. Membaca Al-Qur'an. Karena Al-Qur'an banyak berisi tentang akhirat, banyak berisi tentang kematian. Ya. Nah, jadi ini penting, bukan nakut-nakuti. Sebagian orang kalau bahas, kalau ceramah atau kajiannya bahas tentang akhirat, bahas tentang kematian, wah ustaznya serem rek. Sing dibahas kok apa? Ya, kematian terus. Justru ini penting. Kenapa? Karena sekarang kita ini seringkali dimanja. Ya, pembahasannya masalah-masalah surga, masalah harapan, ya, masalah ampunan, sehingga menjadikan kita seringkali apa? Tertipu. Ya, dengan luasnya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ya, apalagi kadang-kadang pengajiannya, khutbahnya isinya cuman politik, ya, isinya hal-hal yang kering, ya, tidak menyentuh hati, menyentuh kepada akhirat. Seorang murid dari Hasan Al-Basri pernah mengatakan, saya hadir di majelisnya pengajiannya Hasan Al-Basri. Ini seorang tabi'in yang mulia. 23 tahun lamanya. Insyaallah belajar 23 tahun, Pak. Ya, ikut pengajian terus, istiqomah. Makanya belajar itu, ngaji itu butuh apa? Istiqomah. 23 tahun lamanya. Saya tidak mendengar dalam pengajiannya membahas tentang ya pemimpin kita ini lagi dilengserkan, lagi dilantik, ya, harga-harga mahal, ya, banyak pengangguran dan sebagainya. Saya tidak pernah dengar beliau bahas itu. Yang dibahas oleh beliau adalah tentang kematian, mempersiapkan amal bekal untuk akhirat. Ya, Masya Allah. Jadi ini yang kita tiru, ya, bagaimana kita ngaji ilmu agama ini adalah membahas masalah-masalah yang bermanfaat untuk akhirat kita. Salman Al-Farisi pernah mengatakan, sahabat Salman Al-Farisi, inna hadha innal ilma kathir wal umra qasir. Ilmu ini banyak sekali, yang mau dipelajari ini banyak banget, sedangkan usia kita sedikit. Kita kalau mau mempelajari semua masalah ilmu agama gak cukup kita. Bahkan sejak lahir sampai tua kita belajar ilmu agama ini gak cukup. Waktu kita gak cukup. Ilmu ini bagaikan lautan yang tidak bertepi. Ya, yang kita pelajari hanya setetes dari lautan ilmu. Ya. Nah, lalu kata beliau, maka prioritaskan, pentingkan, ya, mempelajari apa yang bermanfaat untuk akhiratmu. Ya, makanya kita utamakan ngaji ilmu agama ini, kajian-kajian yang bermanfaat untuk akhirat kita, tentang masalah akidah, bagaimana kita menghadap Allah, akidah kita apa? Benar. Ya, tentang masalah fikih, supaya ibadah kita benar, sholat kita, puasa kita, haji kita, zakat kita, nikah kita, jual beli kita benar. Masalah akhlak, supaya akhlak kita kepada sesama manusia baik. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, wa nufikha fis-sur. Wa nufikha fis-sur, dan ditiup sangkakala. Dzalika yaumul wa'id. Itulah hari ya ancaman. Ya, ditiup sangkakala maksudnya oleh malaikat Israfil. Malaikat yang ditugasi oleh Allah Subhanahu wa taala meniup sangkakala. Dan yang dimaksud di sini maksudnya adalah tiupan sangkakala yang kedua. Karena tiupan yang pertama itu adalah ya mematikan seluruh manusia yang ada di ya bumi. Kemudian tiupan yang kedua adalah ya ketika untuk membangkitkan manusia dari ya alam kubur mereka, dan itulah kiamat yang besar. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Az-Zumar ayat 68. Wa nufiha fis-sur, dan ditiupkan sangkakala oleh malaikat Israfil. Fasa'iqa man fis-samawati wa man fil-ard illa man syaa Allah. Maka ya pingsanlah semua yang di langit dan yang di bumi kecuali yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini tiupan yang pertama. Summa nufikha fihi ukhra. Kemudian ditiupkan sangkakala yang kedua, fa idahum qiyamun yandurun. Ya, mereka semuanya langsung berdiri menuju Allah Subhanahu, menuju padang mahsyar. Ya. Nah, jadi ditiupkan di sini maksudnya adalah ditiupkan oleh malaikat Israfil ya, yang merupakan tanda kebangkitan manusia dari kematian mereka, mulai dari Adam sampai orang yang hidup di akhir zaman, semuanya akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di padang mahsyar dalam keadaan telanjang, dalam keadaan tidak ya berpakaian, yakni dalam keadaan telanjang, dalam keadaan tidak pakai sandal, dan dalam keadaan tidak berkhitan. Sebagaimana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, innakum tuhsyaruna yaumal qiyamah hufatan uratan hurla. Sesungguhnya kalian semuanya akan dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan telanjang, dalam keadaan tidak berkhitan, dan dalam keadaan tidak pakai sandal. Demikian juga Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, kaifa an'am wa sahibul qarni qadil taqamal qarna wa hana jabhatahu wa intadhara an yu'dhana lahu. Bagaimana saya bisa bersenang-senang di dunia ini sedangkan sahibul qarn, ya, malaikat yang ditugaskan untuk meniupkan sangkakala, yaitu malaikat Israfil, telah ya menaruh sangkakalanya di mulutnya, wahana jabhatahu, dan menundukkan dahinya, ya, wantadharo an yu'dhanalah, dan dia menunggu perintah Allah Subhanahu wa taala. Ya, gimana saya bisa bersenang-senang? Ternyata padahal malaikat Israfil sudah siap-siap meniupkan sangkakalanya. Ya, yang berarti bahwasanya kiamat sudah dekat. Qalu ya Rasulullah, kaifa naqul? Lalu para sahabat mengatakan, apa yang perlu kita katakan wahai Rasulullah? Maka Nabi mengatakan, hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukuplah bagi kita Allah Subhanahu wa taala, dan Allah adalah sebaik-baik ya pelindung kita. Ya ini. Jadi sebagai seorang mukmin, kalau ada berita-berita yang menakutkan, kita mengatakan apa? Hasbunallah. Cukup bagi kita adalah Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita senantiasa bergantung sama Allah. Tidak menjadi orang-orang yang pengecut dan penakut, tapi kita bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena orang yang bergantung kepada Allah maka dia akan kuat. Tapi kalau ya bergantung kepada manusia maka dia akan menjadi penakut. Ya, akan menjadi penakut. Ini sekarang ada info virus saja udah takut semuanya, panik semuanya. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukup bagi kita apa? Allah Subhanahu wa taala, dan Allah sebaik-baik pelindung. Ya, kewajiban kita adalah apa? Ya, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, memanfaatkan waktu yang ada untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, manfaatkan kesehatan kita sebelum nanti sakit kita. Manfaatkan hidup kita sebelum nanti kita mati. Kan itu wasiat Nabi. Ihtanim khamsan qabla khamsin. Ya. Manfaatkan 5 perkara sebelum datang 5 perkara yang lain. Ya. Apa? Syababaka qabla harami. Masa mudamu sebelum datang masa tuamu. Wa ghinaka qabla fakri. ya, kayamu sebelum datang kemiskinanmu. Ya, karena ada waktu-waktunya, padang jaya, padang kere, ya. Wa faragaka qabla sughlik. Ya, waktu luangmu sebelum datang masa sibukmu. Wa sihataka qabla maradik. Masa sehatmu sebelum datang sakitmu. Wa hayataka qabla mautik, dan hidupmu sebelum matimu. Ya, ini kewajiban kita. Ya. Kalaupun kita selamat dari virus misalkan, kita tidak akan selamat dari kematian. Semua kita pasti akan mati. Itu sudah enggak bisa ditawar-tawar lagi. Waja'at kullu nafsin ma'aha sa'iku wa syahid. Dan setiap orang ya akan datang bersamanya sa'ik. Sa'ik itu adalah supir ya kalau bahasanya, yang mengantar dia nanti ke mahsyar, yaitu malaikat-malaikat yang akan menggiring manusia ke padang mahsyar. Wa syahid, dan saksi. Ya, para ulama ahli tafsir berbeda pendapat siapa yang dimaksud dengan saksi di sini. Sebagian mengatakan maksudnya adalah malaikat. Ya, dia akan bersaksi tentang amal perbuatan hamba karena dia telah mencatat semua amal kita. Ada yang mengatakan saksi di situ maksudnya adalah amal perbuatan kita sendiri, dan ada yang mengatakan manusia itu sendiri saksi terhadap dirinya. Sebagaimana Allah berfirman dalam surat Al-Adiyat, innal insana li rabbihi lakanud wa innahu ala dhalika lasyahid. Manusia ini memang suka mengingkari, menentang, ngeyel, ya, dan dia nanti akan menjadi saksi atas dirinya. Makanya mata kita, tangan kita, kulit kita, kaki kita, semuanya nanti akan menjadi saksi di hari kiamat kelak. Laqad kunta fi ghaflatin min hada fakashafna anka ghita'aka fabasharuka al-yawma hadid. Sungguh kamu dahulu lalai dari, yakni manusia lalai dari kematian ini, lalai dari akhirat. Fakashafna anka ghita'ak, lalu kami membuka tapirmu, topengmu. Ya, semuanya akan disingkap oleh Allah Subhanahu wa taala. Yauma tublas sarair, pada hari itu rahasia-rahasia semuanya dibongkar, dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala. Fabasarukal yauma hadid, pada hari ini matamu apa? Melotot, terbelalak, kaget. Ya, ternyata semua catatannya apa? Rapi, tidak ada yang meleset sedikit pun. Nah, maka ayat-ayat ini memberikan kepada kita banyak sekali faedah-faedah, ya, diantaranya bahwa kematian itu adalah sesuatu yang pasti, ya, seorang tidak mungkin bisa lari. Dan diantara faedahnya juga, ya, tentang adanya hari kebangkitan, ya, sangkakala, ya, untuk kehidupan manusia setelah mati, ya. Dan diantara faedahnya juga bahwasanya manusia itu